ya, yang menutup aurat orang tersebut. Lalu yang kelima dikatakan, وَيَجْعَلُوا عَلَى بَطْنِهِ شَيْءٌ ثَقِيلٌ, dan hendaknya di bagian perutnya diletakkan benda yang berat. Tujuannya kata Profesor Dr. Mustafa Dib, hatta la yantafikhu fayaqbah manzarahu, sehingga tidak menjadi bengkak, menghindari terjadinya pembekakan atau pembesaran di bagian perut sehingga tidak bagus dilihat dan dikhawatirkan akan menjadi fitnah atau akan menjadi pembicaraan manusia. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama menutup matanya, mengikat bagian kepala sampai ke dagunya, lalu melemaskan persendian-persendiannya, melepaskan pakaiannya, kemudian menutupnya dengan kain yang ringan. Yang keenam adalah meletakkan sesuatu yang berat di bagian perutnya untuk menghindari terjadinya pembesaran, ya, atau pembengkakan pada bagian perutnya. Ini enam hal yang disunnahkan ketika kita telah memastikan seseorang itu telah wafat atau meninggal. Yang selanjutnya para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Ibnu Naqib berkata, وَيُبَادِرُ إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ أَوْ إِبْرَائِهِ مِنْهُ, hendaknya setelah itu yubadir, ya badara yubadiru, yubadir, yaitu bersegera, إِلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ, segera kita bayar apa namanya hutangnya. Lalu bagaimana kalau kita belum bisa membayar hutangnya? Au ibra'ihi minhu, ya, kalaupun belum bisa itu hutang dibayar pada saat itu, kita bebaskan dia dari hutang. Bagaimana caranya? Dengan cara mengalihkannya. Ahli warisnya berkata, kalau memang ayah kami ini atau ibu kami ini atau anak kami ini atau saudara kami ini memiliki hutang piutang, maka hutangnya telah dipindahkan kepada kami. Kamilah nanti yang akan menunaikannya. Kamilah yang akan membayarkannya, maka hendaknya menghubungi kami atau menghubungi keluarga yang dekat misalnya. Itu yang harus dilakukan. Ya kalau bisa dibayar langsung, alhamdulillah. Ya yubadiru ila qada'i dainihi, bersegera membayar hutangnya. Atau ibra'ihi minhu, segera dibebaskan dari hutang. Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, meriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, telah berkata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi, jiwa seorang muslim itu, jiwa seorang mukmin itu bergelantungan dengan hutang yang dia miliki, hatta yuqda anhu, sampai hutang itu dibayar. Ya, yang dimaksud dengan mu'allaqah kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ay mahbusatun. Apa itu mahbusah? Tertahan. Ya, jadi jiwanya tertahan atau terpenjara sampai hutangnya dibayar. Wa tanfidhu wasiyatihi, dan hendaknya disegerakan pelaksanaan wasiat. Jadi kita tunaikan wasiat dari orang yang sudah meninggal tersebut. Yeah. Ai bimakna kata Profesor Dr. Mustafa Dib, ta'jilan lil khairi lahu walil musi ilaihi. Agar kita segerakan kebaikan untuk orang yang berwasiat, mudah-mudahan itu jadi pahala untuk dirinya, dan kita segerakan kebaikan untuk orang yang mendapatkan wasiat tersebut. Wa tajhizihi, dan hendaknya kita bersegera untuk mengurus jenazah tersebut. Tentunya tajhiz mencakup memandikan, lalu mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Ini yang dimaksud dengan tajhizihi. Fa'idha mata faj'atan. Tetapi apabila ada seseorang yang wafatnya dalam kondisi mendadak, faj'atan, tidak sakit ya, tidak terlihat ada tanda-tanda sebelumnya, mata faj'atan, turika, maka kita biarkan beberapa saat, liyatayaqqana mautuhu, sehingga kita yakin bahwa orang itu benar-benar sudah meninggal. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, bitaghayyuri raihatin aw nahwi dzalik. Itu bisa kita lihat dari perubahan bau ya, bau dari jasadnya atau yang semisalnya. Lihtimalin, karena mungkin saja anna qalbahu sakitun. Jantungnya misalnya berhenti. Walam yamut ba'd, padahal dia belum meninggal. Wal afdalu, dan hal yang paling afdal, an yarji'a fi dhalika ila tabibil amini, agar dibawa ke dokter yang amanah, dokter yang terpercaya. Ya, ini kalau meninggalnya faj'atan, yaitu mendadak. Wa yustahabbu li warasati man mata faj'atan wa lam yusi an yatasaddaqu anhu. Sebagaimana disunnahkan atas ahli waris dari orang yang meninggal mendadak dan yang meninggal itu belum sempat berwasiat apapun tentang hartanya, an yatasaddaqu anhu, hendaknya mereka ahli warisnya bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal tersebut. Istidrakan lima fatahu min amalil bir, untuk mendapatkan apa yang tidak dia dapatkan dari amal kebaikan. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dari ibunda kita semua Aisyah radhiyallahu taala anha. Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku matat faj'atan, ibuku, kata laki-laki ini, meninggal mendadak. Wa azunnuha law takallamat tasaddaqat, aku menyangka seandainya beliau bisa berbicara, sempat berbicara, beliau ingin bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Ya Rasulullah, ibuku itu dapat pahala tidak kalau aku bersedekah atas nama ibuku tersebut? Ya, maka Nabi berkata, na'am. Iya, ibumu akan dapat pahala. Yang ingin kita garis bawahi adalah kalimat, inna ummif tulitat nafsuha, sesungguhnya ibuku itu meninggal mendadak. Kalau seandainya ibuku bisa berbicara, barangkali beliau ingin bersedekah. Ya Rasulullah, aku sedekah ya atas nama beliau, itu pahalanya sampai atau tidak? Maka saat itu Nabi kita, ya baginda Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam menjawab, na'am, ya, iya bermanfaat, bersedekahlah kamu atas nama ibumu yang meninggal mendadak tersebut. Ya, hadisnya sahih, riwayat Imam Al-Bukhari, begitupun Imam Muslim. Lalu dikatakan, wa ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa hamlihi wa dafnihi furudu kifayatin. Atau wa ghusluhu, wawnya waw ibtidai ya, waw permulaan. Dan memandikannya, mengkafaninya, mensolatkannya, membawanya ke kuburan, menguburkannya, furudu kifayatin. Ini semua hukumnya adalah fardu kifayah. Furudu kifayat. Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, ai idza qama biha ba'du Man 'alima bi mautihi saqata at-talabu 'anil baqin. Maksudnya adalah memandikan, mengkafani, menyolatkan, membawa, menguburkan, ini semua fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang yang mengetahui kematian seseorang yang lain telah melaksanakan hal-hal tersebut, maka gugurlah kewajiban atas kaum muslimin yang lain. Wa in lam yakum biha ahadun usima al-jami'u. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang mengerjakan hal itu, maka semuanya berdosa. Ya, semuanya berdosa. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Kita memasuki pembahasan yang baru, masih terkait dengan Kitabul Janais, yaitu penjelasan tentang memandikan jenazah. Bagaimana kaifiatnya, tata caranya, apa saja yang harus dikerjakan ataupun sunnah dikerjakan, coba kita lihat. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, memandikan jenazah adalah fardu kifayah sebagaimana sudah kita ketahui. Adapun dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dari sahabiyah seorang wanita yang bernama Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau pernah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami tatkala putri beliau wafat. Maka beliau berkata, mandikanlah putriku itu salasan, tiga kali. Ini bilangan paling minimal. Tiga kali. Au khomsan, atau mandikan sebanyak lima kali. Au aktsara min dzalika in ra'aytunna dzalik. Atau boleh juga lebih dari lima kali kalau kalian pandang itu perlu. Bima'in wasidrin. Dengan mencampurkan air dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran. Dan tambahkan di akhirnya dengan kafuran. Ya kafur. Ya walaupun di sini disebutkan yang dimaksud dengan kafur adalah mayang kurma. Ya, jadi mayang kurma kan ada mayangnya, sama kayak kelapa itu ada mayangnya. Mayang kurba. Au syai'an min kafurin, atau sesuatu dari kafur. Fa in faragtunna fa adhannani. Kalau kalian wahai Ummu Atiyah dan tim yang sedang memandikan putriku sudah selesai, fa'adhannani, maka tolong beritahu aku, kata Rasulullah. Falamma faragna adhannahu, tatkala kami sudah selesai, kami beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atana hiqwah faqal ash'irnaha iyyah. Maka setelah selesai kami memandikan putri beliau, Nabi memberikan kami hiqwah. Apa itu hiqwah? Izar atau sarung. Lalu Nabi berkata, ashir naha iyahu. Ya. Apa maksudnya adalah, ay ilbasus saub alladhi yali basharatal insan. Gunakan kain ini untuk lapisan pertama yang langsung menempel dengan kulit. Ya. Wa yusamma syi'aran, dan disebut syi'ar li'annahu yulamisu sya'ral badan, karena dia menempel dengan bulu yang ada di tubuh. Itu dalilnya, ya, yang menunjukkan tentang wajibnya memandikan jenazah. Lalu di sini dikatakan, fa idza kana rajulan, apabila orang yang meninggal itu adalah berjenis kelamin laki-laki. Fal aula bi ghuslihi al ab summa al jad summa al ibn summa al akh summa al am thumma ibnuhu ala tertibil asobat. Kalau yang meninggal itu berjenis kelamin laki-laki, maka yang paling utama untuk memandikannya adalah ayahnya. Kemudian kakeknya. Kemudian anaknya. Kemudian saudaranya. Kemudian pamannya. Ya. Kemudian anaknya, anak dari paman. Ala tartibil asobat. Sesuai dengan tartib atau urutan asobat. Yaitu orang yang mendapatkan sisa warisan. Itu ada dalam ilmu waris namanya asobah. Summar rijalul aqarib. Setelah mereka barulah laki-laki yang memiliki hubungan kekerabatan. Summal ajanib. Setelah itu kalau tidak ada cari orang lain laki-laki. Summaz zaujah. Kemudian yang paling utama setelahnya adalah istri. Thumma an-nisa'u al-maharim. Kemudian wanita-wanita yang hukumnya mahram bagi si laki-laki tersebut. Ya berarti dari mulai bapak, lalu ke kakek, lalu ke anak, lalu ke saudara, ke paman, anak paman. Ya lalu setelah itu laki-laki yang kerabat, laki-laki yang bukan kerabat, istri. Terakhir yang ke-10 adalah wanita-wanita yang merupakan mahram untuk si laki-laki tersebut. Lalu dikatakan wa in kana imra'atan. Tapi apabila si jenazahnya adalah berjenis kelamin perempuan, ghassalahan nisaul aqarib, maka yang paling berhak memandikannya adalah wanita-wanita yang memiliki hubungan kerabat. Tsummal ajanib, kemudian laki-laki yang tidak memiliki hubungan kekerabatan. Tsummaz zauju, kemudian suami. Tsummar rijalu al maharim, kemudian yang paling berhak selanjutnya adalah laki-laki yang masih ada hubungan mahram dengan wanita tersebut. Hal-hal yang barusan kita bacakan ma'asyiral muslimin, dasarnya diantaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Salim ibni Ubaid al-Asja'i radhiyallahu ta'ala anhu qal. Tatkala wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana man ajza'an nas kulluhum alaihi Umar. Kana min ajza'in nasi kullihim alaihi Umar. Ya. Saat wafatnya Nabi, yang paling hebat keluh kesah dan ketidaksabarannya Umar. Qal. Umar berkata kepada Abu Bakar, ya sahibah Rasulullah, amata Rasulullah. Ini benar Rasul sudah meninggal. Abu Bakar menjawab, na'am. Mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sahibah Rasulullah, man yagsilhu. Siapa yang akan yang memandikannya? Siapa yang akan memandikannya? Maka Abu Bakar menjawab, rijalu ahli baitihi. Laki-laki dari kalangan ahlul baitnya, ahlul bait Nabi. Al-adna fal-adna. Yang paling dekat tentunya itu yang paling utama. Ya sahibah Rasulullah. Wahai sahabatnya Rasulullah, di mana akan dikuburkan? Idfinuhu fil buq'atil lati qabadahullahu fiha. Kuburkanlah di tempat di mana dia diwafatkan oleh Allah. Lam yakbidhu illa fi ahabbil buqa'i ilaihi. Karena dia tidak diwafatkan kecuali di tempat yang paling dia cintai. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah dikatakan, ini yang bisa kita ambil dari sini, bahwa yang paling utama adalah kerabat dari laki-laki. Al-adna fal-adna. Yang paling dekat, maka dialah yang lebih utama. Dalam riwayat Imam Ibnu Majah, dari ibunda kita semua, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang satu ketika dari jenazah di Baqi. Wa ana ajidu suda'an fi ra'si, kata ibunda Aisyah. Aku mendapatkan kepalaku ini pusing sekali, kata Aisyah. Wa ana aqulu wa ra'sa. Aduh, kepalaku pusing. Ini kata Aisyah radhiyallahu ta'ala. Rasulullah berkata, bal ana ya Aisyah wa ra'sa. Sama. Ya Aisyah, kepalaku juga pusing, kata Rasulullah. Summa qal. Wama darruka law mitti qabli. Wahai Aisyah, apa yang membuatmu susah? Apa yang membuatmu susah, kata Nabi? Seandainya pun engkau meninggal sebelum aku,

Kalau kita lihat hadis terkait dengan apa namanya keutamaan salat jenazah, itu bersifat umum. Ya, itu bersifat umum. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan batasan, ya, bahwa itu hanya berlaku untuk salat yang langsung. Walaupun ya memang hukum asalnya begitu. Ya, hukum asalnya kalau dikatakan barang siapa yang salat jenazah atau menyolatkan jenazah mendapatkan pahala satu qirat, ya hukum asalnya salat jenazah. Tetapi ini tidak menafikan, wallahu a'lam bissawab, bahwa orang yang melaksanakan salat gaib pun mendapatkan hal yang sama. Karena salat gaib ini sebagaimana insya Allah nanti akan kita bahas di kesempatan yang akan datang, itu pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan boleh kita lakukan. Ya, pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika atau di hari wafatnya seorang raja yang soleh yang beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Najasyi. Ya, Najasyi. Jadi keutamaan tentang salat jenazah itu berlaku bagi orang yang menyolatkan secara langsung, tetapi itu pun tidak menafikan bahwasanya orang yang salat secara gaib, artinya jenazahnya tidak ada di depan, itu mendapatkan pahala. Ya, setiap orang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang dia lakukan. Allahu a'lam bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pesan singkat. Misal seorang ibu meninggal, punya harta rumah kecil, dan punya anak perempuan 3, yang saya tanyakan bagaimana cara pembagiannya. Tentunya kalau memang ahli warisnya cuma anak 3 orang, hanya 3 orang anak perempuan itu dalam Islam mereka mendapatkan 2/3. Jadi 2/3 harta peninggalan itu diberikan kepada 3 orang anak perempuan itu, diberikan 2/3. Lalu setelah 2/3 nanti dibagi rata, dibagi 3. Ya, misalnya satu rumah ya dijual, setelah itu dijual dibagikan hasilnya 2/3-nya untuk si anak itu. Lalu sisanya dikemanakan? Sisanya nanti bisa dilihat ada enggak ahli waris yang lain. Apakah itu nanti suami misalnya, ataukah orang tua, dalam hal ini ayah dari si ibu. Si ibu kan yang meninggal kan, atau misalnya ada tidak saudara kandung, itu bisa lari ke sana. Tetapi kalau memang anaknya hanya perempuan 3, itu dipastikan mereka mendapatkan 2/3. Allah a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Bila kelak di akhirat pasangan suami istri salah satunya masuk surga atau neraka, apakah akan selalu saling mengikuti? Wallahu a'lam bishawab, ya. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan urusan mereka sendiri. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu masing-masing mereka memiliki kesibukan masing-masing, yaitu harus mempertanggungjawabkan amal ibadah yang mereka lakukan. Apakah orang-orang yang beriman yang sudah menikah, apabila salah satu dari mereka masuk ke dalam surga, yang lain masuk ke neraka, apakah saling mengikuti atau tidak? Wallahu a'lam bishawab, dalam keyakinan ahlu sunnah wal jamaah, ya mereka bisa saling memberikan syafaat, ya mereka bisa saling memberikan pertolongan. Ya wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang ringan dan dia akan dikembalikan kepada ahlihi masrura, dikembalikan kepada keluarganya. Artinya ada pertolongan, ada syafaat yang Allah berikan kepada orang soleh ya untuk berkumpul lagi dengan keluarganya. Ya dalam ayat yang lain dikatakan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian keimanannya itu diikuti oleh anak keturunannya, maka kami gabungkan mereka lagi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya bisa saja mereka saling memberikan syafaat. Walaupun kita punya keyakinan yang bersifat umum ya, kita punya keyakinan yang bersifat umum. Ya apa itu keyakinan kita yang bersifat umum? Ahlus sunnah wal jamaah memiliki keyakinan bahwasanya ahlul kabair. Ahlul kabair itu orang-orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar. Apabila mereka meninggal, walam yatub, dan mereka belum sempat bertobat, maka nasibnya kelak adalah tahta masyiatillah. Tahta masyiatillah. Ya, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Yaitu apabila Allah berkehendak, Allah mengampuni mereka karena luasnya rahmat dan ampunan Allah, dan kalau Allah berkehendak, Allah bisa mengazab mereka dikarenakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan di waktu yang sama ahlu sunnah meyakini bahwa pelaku dosa besar kalaupun mereka masuk neraka, mereka itu tidak kekal di dalamnya. Artinya, apakah mungkin dipertemukan lagi dengan keluarganya? Sangat mungkin. Allah alam besar. Assalamualaikum, benarkah ketika memandikan jenazah harus memakai punggung telapak tangan? Tidak kita dapatkan seperti itu. Ya, nanti akan kita baca esok hari bahwa ketika kita memandikan jenazah, ya dikatakan di sini nanti akan kita baca panjang penjelasannya. Wa yukhriju ma fi batnihi minal fadalat, berusaha mengeluarkan kotoran yang ada di perut. Lalu wa yastanjihi, kita mengistinjakannya. Wa yuwaddi'uhu, kemudian mewudukkannya. Kemudian memandikannya. Kita basuh kepalanya, jenggotnya, tubuhnya dengan air dan bidara. Wa yata'ahadu kullu marratin, dan diusahakan setiap kali, artinya setiap kita membasuh tubuh, imrarul yad 'alal batn. Kita lewatkan tangan kita di atas perut. Artinya tidak disebutkan harus menggunakan bagian belakang. Fa in lam yanzub zada witran. Ya. Tidak ada ketentuan seperti itu. Yang ada yaitu tidak menyentuh, besok insyaallah akan kita baca tidak boleh menyentuh kemaluan ya, tetapi kita menggunakan alas ya. Itu akan dibahas insyaallah esok hari. Allah alam bissawab. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah kami sebagai kepala keluarga kewajiban mencari nafkah. Kami tahu tentang keharaman rokok, tapi ayah kami malah mencari nafkah dengan cara menanam tembakau dan menjualnya. Bagaimana cara kami menghindari itu? Berulang kali kami menasihati ayah bahwa rokok itu haram, tapi dia terus-terusan mengatakan rokok itu makruh. Bagaimana seharusnya kami menyikapi itu? Kami tidak bisa menghindari. Kadang-kadang ayah kami membeli makanan dengan hasil dari jual tembakaunya karena dia sebagai pencari nafkah. Apakah kami tetap berdosa? Allah alam bisawab ya. Tentunya permasalahan rokok ini sebagaimana ditanyakan menurut pendapat yang paling kuat adalah haram, ya. Ini adalah sesuatu yang haram. Ya, menurut pendapat yang lebih kuat, ya, bisa ditinjau dari sisi banyak sisi. Yang pertama dari sisi apa namanya, bahwa dia adalah bentuk tabzir, wala tubazir tabzira, dia bentuk mubazir. Yang kedua, dia adalah bentuk menganiaya diri sendiri. Ya, wala tulku biaidikum ila tahlukah, kata Allah dalam Al-Quran. Jangan kalian ceburkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dan sudah menjadi kesepakatan manusia, terlebih lagi orang-orang yang berkecimpung di dunia kesehatan, bahwa rokok itu memiliki dampak kesehatan yang buruk. Itu tidak ada perdebatan. Bahwa setiap dokter, ya, pasti tahu rokok itu meninggalkan dampak yang buruk, bahkan sangat buruk untuk tubuh. Itu yang kedua. Dan itu dalam agama tidak boleh kita menganiaya diri kita sendiri. Yang ketiga, rokok pun tidak kalah berbahaya untuk orang lain. Istilahnya perokok pasif. Dan ini pun tidak boleh. La dharar wa la dirar, kata Nabi. Tidak boleh kita menimbulkan keburukan atau menyebabkan keburukan. Itu tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh kita merugikan orang lain. Innal ladina yu'dzunal mu'minin. Sesungguhnya orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mereka tidak punya salah, sungguh mereka telah memikul beban yang berat. Belum lagi kerusakan alam semesta, lalu dampak kerusakan moral dan lain sebagainya. Oleh karenanya menurut pendapat yang kuat dia diharamkan, ya. Tapi Ustaz, ayah saya masih meyakini itu makruh. Ya bagaimana lagi? Ya. Kita hanya bisa menjelaskan kepada beliau dengan sejelas-jelasnya, dan memang permasalahan itu terkadang diperdebatkan keharamannya. Ya mungkin bagi sebagian orang keharaman rokok ini masih samar. Mereka katakan ini tidak haram, ini makruh. Ya karena memang tidak bisa kita pungkiri, ya banyak orang yang berpendapat seperti itu. Bahkan orang-orang yang dianggap alim, orang-orang yang dianggap ulama, bahkan dianggap tokoh, ya bahkan besar, tokoh yang sangat besar, bahkan tidak jarang, mohon maaf, dalam acara misalnya ada organisasi besar, itu sponsornya adalah rokok, misalnya kan seperti itu. Sehingga apa yang ada di orang tua kita ini bukan mengharamkan yang halal. Kita tidak sampai pada keyakinan dia menghalalkan yang haram, tidak. Tetapi ada syubhat, ada kesalahan memahami, dan kewajiban kita tentunya sebagai anak untuk mengangkat syubhat tersebut, memberikan pemahaman. Lalu Ustaz bagaimana? Ya, dia bekerja seperti itu. Ya bagi dia, dia yakini itu makruh. Bagi dia itu adalah sesuatu yang makruh. Ya, maka Allah alam bisawab, ya, dia bukan sesuatu yang seperti jual khamr lalu diberikan kepada anak istri. Nah, itu disepakati haram. Atau riba misalnya, itu disepakati haram. Adapun masalah ini, ya, bagi beliau, ilmu yang dia punya ya baru sampai pada taraf bahwa itu makruh. Dan kita sebagai anak punya kewajiban menjelaskan bahwa itu bukan hanya makruh tapi haram. Ya, Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Bapak. Ada seorang ustaz bercerita, ada ulama dari Indonesia berkunjung ke Arab Saudi. Karena pakai apa kopiah, bukan kopiah yang kayak dipakai panggilan Jepun Poro itu. Dipakai siapa Pak? Ya, yang pakai yang kayak dipakai pangeran Diponegoro itu. Baik. Terus dikatailah sama orang-orang Arab itu, dikatai kerbo. Karena gak tahu, merasa tertinggi kebingungannya. Nah itu, yang dipakai itu diri ke depan. Ya, sesuai dengan dia. Mohon maaf. Jadi ke depan, masih itu diri ke depan. Tidak jelas. Lalu ke belakang, miring ke belakang. Baik, tidak. Nah. Tolong diulang. Ada orang Indonesia ulama ke Arab Saudi pakai ikatan kepala seperti Pangeran Diponegoro, lalu diejek sama orang Arab itu. Lalu pakaian itu dimiringkan ke depan sehingga masjidnya itu ikut miring ke depan. Bergeser ke belakang, masjid itu ikut ke belakang. Sehingga orang-orang yang di masjid itu mohon-mohon, minta maaf, minta ampun, jangan lagi menggerak-gerakkan yang dipakai itu. Jadi ketika digerakkan apa yang terjadi? Yang bergeser apa? Masjid. Masjid itu miring ke depan. Masjidnya bergeser. Sesuai keinginan dia. Nah, pertanyaannya Pak Ustaz, apakah itu karomah? Apa, Pak? Yang kedua, apakah itu apa? Apakah itu karomah? Suatu karomah dari ulama itu tadi. Sehingga, jadi apakah karomah itu menyengsarakan orang apa yang dari orang apa bisa gitu? Baik, itu kan menggabung orang dapat baik sehingga membuat orang kepanikan di masjid itu. Baik, itu saja. Mohon keterangannya Pak Azad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah alam bisawab ya. Ini kita ketika kita mendengar kisah-kisah seperti itu, ya kita katakan masalah terbesar dalam kisah-kisah tersebut adalah tidak adanya pertanggungjawaban dari sisi penukilan berita. Ya, bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kisah itu benar-benar terjadi? Ya, apa riwayatnya? Dari siapa? Dapatnya dari siapa? Dari siapa? Lalu siapa yang mengalami itu? Terjadi di tahun berapa? Tempatnya di mana? Ini kita tidak bisa mengklarifikasikannya. Kita tidak bisa tabayun. Ya. Maka kita sulit memastikan apakah itu benar terjadi atau tidak. Tetapi kita bisa lihat ada gorobah. Gorobah itu ada hal-hal yang aneh dalam kisah itu. Pertama, orang-orang Arab membuli atau menghina bentuk sorban model Pangeran Diponegoro. Saya rasa itu sangat-sangat sulit dibayangkan. Orang Arab pun sama melakukan hal yang seperti itu. Ya, orang-orang Arab pun sama. Mereka melakukan ikatan-ikatan yang sama seperti itu. Dan tidak pernah kita dengar ya kebiasaan mereka membuli ikatan kepala. Ditambah lagi ini si yang dianggap sebagai alim, ya harusnya bersifat sabar ketika menghadapi bulian. Ya bukan memberikan ancaman. Ancaman berupa apa itu digoyang sorbannya, maka masjidnya ikut bergoyang. Ini pun saya rasa satu hal yang dibuat-buat ya, khurafat namanya. Karomah itu bukan dalam hal yang sifatnya berhadapan dengan orang muslim. Ya, bagaimana dengan seorang muslim apalagi yang dihadapinya juga bukan satu pelanggaran yang serius misalnya. Hanya mengkritik bentuk sorbannya, kalau itu benar, seandainya itu benar. Ya karomah itu dalam kondisi-kondisi yang umumnya sulit. Ya karomah misalnya kaitan dengan apa Ashabul Kahfi yang tertidur 309 tahun, ya berhadapan dengan orang kafir. Ya. Adapun kalau kita lihat Nabi dan para sahabat berhadapan dengan orang-orang yang membuli, Nabi tidak mempedulikan yang begitu. Wa idza marra bilagwi marra kiraman. Kalau Nabi melewati yang begitu, beliau melewati, enggak peduli dengan orang-orang bodoh seperti itu. Ini ada wali tapi dia menanggapi hal-hal yang sepele, menanggapi hal-hal yang sebenarnya enggak perlu ditanggapi, apalagi sampai membuat bumi ini bergoncang, orang ketakutan. Ini menurut saya sesuatu yang mungkin lebih kepada khurafat, cerita-cerita yang dibuat-buat sebagai bentuk gulu, yaitu berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dan itu awal dari banyaknya terjadi penyimpangan, khususnya kesyirikan ya. Oleh karenanya hendaknya kita tidak menyebarkan cerita-cerita seperti itu, ya tidak juga mempercayai kisah-kisah seperti itu. Walaupun kita menerima adanya kisah-kisah yang diriwayatkan secara sahih tentang karomah yang dialami oleh para sahabat, para ulama yang benar-benar terpercaya, dan setiap cerita mereka ada riwayatnya, ada kisahnya dalam kitab-kitab hadis ataupun dalam kitab-kitab misalnya sirah disebutkan riwayatnya. Ya banyak kitab-kitab yang berbicara tentang apa namanya keutamaan para ulama seperti kitab Hilyatul Awliya misalnya ya. Itu diceritakan di sana kisah orang-orang soleh dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengqadha salat tahajud dan witir ya? Tidak perlu diqadha ya, salat tahajud itu salat yang hukumnya sunnah. Ya, bagi Nabi wajib, oleh karenanya Nabi mengqadha. Tapi kalau kita ya, kita yang merupakan umat Nabi, manusia biasa, tidak ada keharusan kita mengqadha. Ya, yang diqadha itu adalah ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Ya, adapun kata para ulama kenapa Nabi mengqadha salat malam di waktu duha, ya karena bagi beliau salat malam itu wajib. Allah alam bissawab. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kalau menghatamkan Al-Qur'an bersama-sama bagi-bagi beberapa juz, apakah ini termasuk menghatamkan? Kalau menghatamkan itu kan saya menghatamkan Qur'an dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Itu saya menghatamkan Qur'an. Tapi kalau saya kebagian juz 10, ya bukan menghatamkan, saya baca juz 10, teman saya baca juz 11. Teman saya yang lain baca juz 12. Wallahu alam bisa. Kalau menurut saya itu tidak disebut dengan menghatamkan. Masing-masing mendapatkan satu juz. Ya, mendapatkan satu juz. Atau adapun yang dimaksud menghatamkan ya membaca dari awal sampai akhir. Wallahu alam bisa. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada sunnahnya memandikan jenazah dilakukan oleh banyak orang, terkadang sampai 15 orang? Wallahu alam bisa, tidak ada ya. Besok akan kita bahas insya Allah bahwa yang memandikan Nabi itu ya jumlahnya ada 3 orang. Ya, yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, yang kedua adalah Ibnu Abbas, dan yang ketiga adalah putra Ibnu Abbas Fadl ya. Putra Abbas yaitu Fadl. Ya. Ali bin Abi Thalib, kemudian Al-Abbas bin Abdul Muttalib, kemudian Fadl bin Abbas. Itu insya Allah nanti akan riwayatnya kita baca besok. Jadi enggak perlu sampai 15 orang. Secukupnya saja 3 sampai 4 orang itu sudah cukup. Allah alam bissawab. Bahkan 2 orang pun cukup sebenarnya ya. Baik. Bagaimana kalau ada seorang perempuan yang salat sendiri di rumah lalu berdoa di antara azan dan iqamah atau di waktu sujud dengan doa yang sangat panjang karena dia merasa ingin disampingkan semua apa yang ingin disampaikan, semua apa yang ingin didoakan di waktu, apakah boleh seperti itu? Allah alam bisawab ya, kalau wanita kan tidak ada antara azan dan iqamah ya. Tapi kalau seorang wanita sedang pergi ke masjid, di sana ada azan iqamah, ya dia berdoa di antara azan dan iqamah tersebut. Atau seandainya dia sholat bersama suaminya, suaminya azan, lalu sebelum sholat berjamaah, dia suaminya berkata, ya sholat dulu sebelum iqamah. Itu gak ada masalah. Boleh tidak memperpanjang doa dalam sujud? Ya silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang pertengahan, jangan terlalu panjang. Ya jangan terlalu panjang yang menjadikan kita mungkin lupa jumlah rokaat dan lain sebagainya. Allah alam bissawab. Apakah ada dalilnya atau hadisnya tentang laki-laki diwajibkan sholat di masjid? Banyak sekali ya, itu pendapatnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya sangat banyak. Ya misalnya hadis bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, warka'u ma'arraki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Ya warka'u ma'arraki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah. Dan hukum asal perintah adalah wajib. Begitupun dalam banyak hadis Nabi. Ya ada seorang laki-laki buta meminta izin kepada Nabi untuk sholat di rumah. Lalu Nabi berkata, apakah kamu mendengarkan azan? laki-laki buta ini berkata, iya ya Rasulullah, mendengarkan azan. Maka Nabi berkata, datanglah ke masjid. Ya, datanglah ke masjid. Artinya tidak ada uzur bagimu. Dalam riwayat dikatakan, man sami'an nida, kata Nabi, barang siapa yang mendengar azan, kemudian dia tidak mendatangi masjid, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Dalam riwayat, Nabi SAW pernah bersabda, laqad hamamtu an amura bisolatin. Aku telah bertekad untuk memerintahkan orang sholat, ya, summa tuqom, ya, kemudian sholat ditegakkan, lalu aku berkeliling, berpatroli, membawa kayu bakar, dan aku bakar rumah orang-orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah. Dalam riwayat Nabi berkata, laula an asyukka, Nabi bersabda, inna asqalas sholati alal munafiqin, sholatul isya wa sholatul fajr, lau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Sesungguhnya sholat yang paling berat untuk orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada di dalam keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Dan banyak hadis-hadis yang lain dijadikan dalil oleh para ulama. Allah alam bisa. Apakah boleh menyimpan foto suami yang telah wafat di ponsel? Ya kenapa? Tidak masalah ya, disimpan saja. Ya tidak masalah menyimpan foto suami di ponsel. Baik, masih banyak ya pertanyaan yang apa namanya yang masuk. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Dan kami mohon maaf sekali lagi, banyak pesan singkat yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Ya baik itu yang masuk di hari Senin sampai dengan hari ini, hari Rabu. Masih banyak yang belum kami bacakan. Insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Begitupun penelpon, ada beberapa yang masuk dan tidak diangkat karena memang waktu yang terbatas. Mudah-mudahan Allah memberikan selalu kita keikhlasan, ilmu yang bermanfaat, dan selalu istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.